Baik saudara-saudaraku, malam hari ini New Palapa kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System dari Beratang Kota Buaya Surabaya. Abah Suud matur sembahun atas kerjasamanya, dan acara ini tetap diabadikan oleh Design Media Shooting. Gak dijen, gak keren, luar biasa. All artisnya New Palapa.